بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, yaitu kitab Dhamul Bukhl wal Hirs wat Tama. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, bayanu dhammil hirs wat tama wa madhul qana'ah wal ya'is mimma fi aydin nas. Penjelasan tercelanya sifat al-hirs, yaitu kesemangatan dalam perkara-perkara urusan duniawiyah. Artinya al-hirs mengejar dunia. Wat-tama' dan juga celaan tentang tomak. Toma, yaitu ingin memperoleh, mendapatkan apa yang ada atau di sisi manusia, yang ada pada sisi manusia. Dari enam harta dan perkara-perkara duniawiyah. Wa madhul qona'ah, dan terpujinya sifat qona'ah. Qona'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Waliya'is mimma fi aydin nas, dan terpujinya sifat al-ya'as. Artinya memutus, tidak mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Kata beliau, wa'alam annal faqra mahmudun. Ketahuilah sesungguhnya al-faqr itu terpuji. Faqr artinya adalah apa? Merasa membutuhkan, selalu butuh, selalu kurang, itu al-faqr. Artinya tidak berkecukupan. Nah, al-faqr ilallah, yaitu hamba yang selalu membutuhkan Allah. Walakin yanbagi lil fakir an yakuna qani'an. Artinya di sini menjelaskan ternyata keadaan fakir itu terpuji. Kebanyakan kita menganggap bahwasanya fakir itu adalah sebuah kelemahan, sebuah celaan. Tergantung, kalau fakir itu terpuji kapan? Di sini disebutkan walakin yang bagi al-fakir ayakuna qani'an. Ini yang pertama. Iya. Fakir itu terpuji atas keadaan al-faqr itu terpuji ketika keadaannya dia qani', merasa cukup apa yang sudah diberikan oleh Allah pada dirinya. Nah, munqati tama'anil khalq. Yang kedua, harus memutus tama', ya mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Nah, harus terputus itu. Yang namanya fakir kan selalu kurang, membutuhkan. Iya. Ketika dia tidak sabar menghadapi keadaannya fakir, ketika jatuh kepada tamak, maka dia tercela. Tapi ketika dia mempunyai sifat qani', iya, merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan, maka terpuji. Nah, dan intinya semuanya adalah ketika memiliki sifat sabar, kesabaran dan tawakal yang tinggi kepada Allah. Iya, tadi syaratnya qani', kemudian munqati' tama' anil haq, ghaira multafit ila ma fi aydihim. Yang berikutnya, tidak menoleh kepada apa yang ada pada manusia. Yang berikutnya, wala harus alal iktisab mal kaifakan. Dan tidak menggebu-gebu, yaitu punya sifat hirs, mengejar. Ya, mengejar untuk mencari harta bagaimanapun caranya. Itu namanya orang yang hirs. Bukunya harus dapat bagaimanapun caranya. Itu hirs yang al-hirs. Yang kita sudah bahas termasuk apa? Pintu masuknya syaitan. Kalau seorang sudah punya hirs, semangat mengejar kepentingan dunia, maka dia akan menjatuhkan orang yang menghalanginya. Itu sifat hirs. Maka berbagai macam sifat-sifat akan dia tempuh dalam rangka menggolkan keinginannya. Nah, bahaya orang yang sudah hirs dunia. Hirs dalam masalah syuhrah, ketenaran, dan macam-macam dari perbuatan jelek yang akan muncul pada sifat orang yang punya al-hirs terhadap dunia. Maka orang yang fakir ini, dia terpuji, diantaranya dia harus tidak ada sifat haris ala iktisabil mal kaifakan. Tidak boleh ada kesemangatan di dalam mencari harta walaupun bagaimana caranya. Ya, kalau orang yang punya harus kita artikan ambisinya itu yang lebih tepat. Iya, tidak berambisi. Adapun iktisabul mal halal terpuji. Tapi ketika sudah kebablasan, terlalu hirs, bukunya harus sukses. Bagaimanapun caranya, ngutang sini, ngutang sana, terus. Bukunya harus tercapai. Akhirnya, ada yang menghalangi, minggir. Hirs itu jelek. Ambisi itu jelek. Artinya sifat ambisius itu tidak bagus. Kalau ingin tenar, maka orang yang di bawahnya akan dijatuhkan. Pokoknya dia yang terbaik. Akhirnya jatuh pada sifat kiber, meremehkan orang lain. Itu sebab hirs. Harus hati-hati. Wala yumakkinuhu dhalika illa bi ayyak na'bi qadri darurah min at-ta'am wal malbas. Atau la yumkin, ya. La yumkinuhu dhalik. Dan dia tidak akan bisa, artinya terpuji fakirnya tadi, kefakirannya tadi, kecuali dengan apa? Dengan dia qanaah, merasa cukup sekedar perkara yang penting dari makan dan pakaian. Tapi kalau fakir punya sifat hirs, bahaya. Sudah fakir hirs lagi, wah ngeri kali. Dikasih misalnya ada yang ngasih nih untuk makan, Alhamdulillah dapat rezeki. Dia belikan daging, dia beliin ini. Habis. Cuman 3 hari. Setelah itu, diam. Ntar ada yang ngasih, dia beli baju bagus ini, itu. Sepatu bagus. Itu kalau orang yang fakir tapi hirs, bahaya. Yang harusnya qanaah. Dia dapat ini, dia bisa irit-irit sampai sebulan. Nah, qanaah. Apa adanya sesuai sekadar perkara yang darurat dari makanan. Yang penting dia bisa makan sehat, kemudian pakaian yang bersih, enggak terlalu mahal. Nah, itu baru fakir yang terpuji. Dia usaha. Nah, sekuat tenaga dia dapat, ya tidak ngoyo-ngoyo, fakir tapi punya angan-angan nanti pengen punya Mercy, aduh udah repot kalau udah fakir punya angan-angannya setinggi langit masalah dunia. Untuk pengen rumahnya kayak istana, aduh. Ya, maka akan tercela. Akhirnya nanti ngayal terus seperti itu. Nah, ini harus ada pada orang yang fakir. Apa tadi? Qanaah, kemudian memutus tamak dari orang lain, kemudian tidak menoleh kepada apa yang ada pada manusia, tidak punya sifat hirs di dalam mencari harta dengan segala cara, dan juga dia qanaah sekedar perkara yang darurat untuk makan dan minum. Maka fakir seperti ini terpuji. Kalau tidak, nanti akan masuk pada hadis apa? Fakir tapi sombong. Iya. Hadis di mana Rasulullah SAW mencela, iya, fakir tapi dia kibir. Padahal tidak ada perkara-perkara yang harus disombongkan pada orang-orang fakir. Tapi dia sombong. Nah, sebagaimana tercela orang yang tua, tapi dia berzina. Demikian. Wa qad rawa fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslam wa rajaqa kifqafafan wa qana'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntung orang yang dia iya, aslam, selamat. Masuknya juga adalah muslim, selamat. Kemudian juga dia diberikan rezeki iya, yang cukup. Dan Allah berikan pada dia qanaah. Ya, Allah memberikannya qanaah. Kecukupan dengan apa yang diberikan oleh Allah. Qanaah. Alhamdulillah rezeki ini. Enggak ngeluh. Makanya orang seperti ini akan optimisnya tinggi. Senang. Disangkanya dia kaya. Iya. Orang akan menyangka dia adalah orang kaya. Padahal dia orang fakir. Tapi enggak kelihatan fakirnya. Pakai baju ya bersih, sederhana, bersih. Makan ya seadanya cukup. Hari itu tempe ya tempe alhamdulillah. Hari itu dapat ikan asin alhamdulillah ikan asin. Iya. Enggak ngeluh, enggak ini. Lapang dadanya. Nah. Iya. Makanya dikatakan oleh siapa lupa anak. Imam Ahmad ya. Al-ghina ghina nafs. Yang namanya orang yang cukup kaya itu adalah orang yang kaya hati. Nah, dalam keadaan dia fakir tapi dia tenang, tentram, qanaah, gembira. Iya. Ketika sempit sabar, ketika dapat kenikmatan dia bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Makanya Ya qad aflaha man aslam wa rajaqa kafafan atau kifafan wa qana'a Allahu bima ata. Sahih akhrajahu Muslim. Nah. Wa qala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, qad jarabna al-'aysh kullahu. Lainuhu min syadidih. Wawajadnahu yakfi minhu adna. Kata Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, sungguh kami telah mencoba berbagai macam penghidupan dunia seluruhnya. Dari yang kecilnya, lain itu masih paling ringannya, sampai yang paling kerasnya di dalam mencari penghidupan. Maka kami mendapati cukup ternyata dari penghidupan itu adnahu, yang paling bawah. Yaitu dia, kita kembali kepada apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya rezekinya manusia itu yang mana? Yaitu yang dimakan. Iya. Baju yang dipakai dan harta yang disedekahkan. Sudah, apalagi sisanya belum tentu itu jadi milik rezeki dia. Misal dia kebutuhan seharinya makan, taruhlah sekali makan 10.000, atau bahkan ada yang cukup 5.000. Sehari bisa 20, 25, 30.000. Cukup. Iya, cukup situ. Atau 15.000, 10.000. Iya. Sisanya, dia sedekahkan atau dia beli baju untuk pakai. Maka harta yang banyak itu belum tentu jadi milik dia. Bisa jadi hilang, bisa jadi nanti dia meninggal diwarisi, dia enggak menikmati. Nah, demikian. Wa fi hadis Jabir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-qana'ah malun la yunfat. Qana'ah itu adalah harta yang tidak akan musnah. Masih merasa cukup. Ya, kalau kita merasa kurang, gaji 1 miliar pun tidak akan cukup. Itu kalau kita punya merasa selalu kurang. Gak bakal cukup. Kenapa? Karena ada di diri kita itu selalu kurang, kurang, kurang. Gak bakal cukup. Tapi kalau orang yang qanaah, berapapun dia diberi, insya Allah cukup. Cukup insya Allah. Yakin, wakal. Nah. Ya, dulu kalau dulu, zaman-zaman dulu masih belum ada pandemi, artinya zaman-zaman dulu. Yang dulu gaji misalnya UMR masih 500 atau 700.000 ya. Ya, ada yang dia dapat 200.000, cukup untuk sebulan. Cukup kalau dia merasa qanaah. Cukup misalnya. Tapi kalau dia merasa kurang, kurang, ini belum nanti kalau berobat ke dokter, ini kalau ini harus ini, peluk-peluk sedikit ke dokter, gak bakal cukup. Kenapa? Karena merasa cukup, terlalu idealis. Harus begini, cari kontrakan, ya kontrakan yang begini, begini, begini. Ya, 200 ribu mana cukup. Hatta 2 juta, hatta juga 200 juta gak bakal cukup-cukup. Kenapa? Karena dia akan merasa kurang terus. Nah, dan itu bisa kita temui ketika kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang dulu pernah ada. Orang yang dia, masya Allah, cuma dagang, mungkin sehari dapat 10.000, 30, alhamdulillah, Berarti 30 sehari, sebulan dapat berapa? 900 ribu lah. Atau sejuta. Ini gaji sebulan, gaji pokok 5 juta. Kemudian belum tunjangan-tunjangan, total-total hampir 10 juta. Tapi gak cukup bagi dia. Istri cuma satu, anakku cuma dua. Tapi gak cukup. Kok bisa? Bahkan utangnya banyak dibandingkan orang yang dia cuma dapat penghasilan 1 juta. Masya Allah, itulah barokah. Ketika seorang punya qanaah, berapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, pasti cukup. Kenapa? Karena tawakal dan tinggi. Tapi ketika dia tidak qanaah, ada sifat al-hiras, ada sifat tamak dan yang lainnya, tidak akan cukup seberapapun yang diberikan pada dirinya. Jadi intinya apa? Itu dia, ada di dalam hati kita. Nah. Iya. Bahkan hitungan matematikanya, iya hitungan matematikanya. Kan rezeki itu bukan hanya dari gaji. Iya, ketika dia tawakal tinggi, bukankah kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu." Kemudian apa? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarjuhu min haitsu apa? Wa yarjuhu." Hah? Apa? Iya, min haitsu la yahtasib. Resai. Tawakal, takwa, Allah jadikan makhraj jalan keluar, Allah jadikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau dia punya hirs, pokoknya begini, harus begini, harus begini, enggak bakal cukup. Nah, pokoknya setiap pekan harus jalan-jalan. Waduh. Nah. Iya. Yeah. Kembali lagi kepada tujuan kita hidup untuk apa? Nah, untuk ibadah. Ya kalau mau jalan-jalan ya sekali-sekali ketika Allah berikan kemampuan. Suatu saat pasti, kalau kita yakin pasti. Ya, sesusah-susahnya seseorang ketika dia beribadah kepada Allah di atas ketaatan kepada Allah, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, tidak akan. Dan ini harus bekal bagi santri ya untuk selalu optimis. Aduh, nanti kalau lulusin nanti nikah enggak punya kerjaan gimana ya? Ilmunya hilang pelajarannya. Berarti enggak paham masalah tawakal. Enggak paham masalah pelajaran-pelajaran. Harus kuat dia. Insya Allah yakin. Allah tidak akan sia-siakan. Bagi orang yang dia mewakafkan dirinya untuk dakwah, untuk ilmu. Punya sifat qanaah, tawakal yang tinggi. Tidak macam-macam dalam masalah dunia. Insya Allah. Terbukti kan? Terbukti. Lihat sendiri oleh antum. Pelajari itu. Apa yang ada sekitar kita. Sebagai ibroh pelajaran. Nah. Seperti tadi bandingannya. Dia gaji masa Allah sampai hampir 10 juta. Tapi enggak cukup. Padahal istri satu, anak cuma dua. Ini gajinya cuma 1 juta. Tapi cukup. Anaknya Masya Allah banyak. Iya. Demikian. Nah, tapi semua itu juga ya butuh perjuangan. Butuh dilatih. Masa qanaah, tawakal. Wa qala Abu Hazim, "Thalathun man kunna fihi kamula aqluhu. Man 'arafa nafsah wa hafidha lisanah wa qana'a bima rajaqahullahu 'azza wa zal." Kata Abu Hazim, tiga perkara. Barang siapa yang ada pada dirinya akan sempurna akalnya. Man 'arafa nafsah. Orang yang tahu akan diri sendiri. Artinya dia tahu qadr nafsihi. Dia tahu kadar dirinya. Kalau orang yang tahu kadar dirinya, dia enggak akan sombong ketika dia punya kelebihan. Dia tidak akan minder kalau dia punya kekurangan dan terus akan berusaha. Nah, ini orang yang tahu diri. Tidak melampaui batasan dari kemampuannya. Dia tahu kadar dirinya. Dia akan menempatkan diri pada posisi yang dia pas untuk dirinya. Nah, yang kedua, orang yang dia menjaga lisannya. Karena memang dengan lisan inilah ya banyaknya ketergelinciran. Makanya Rasulullah SAW menasihati kita untuk menahan hati-hati dengan lisan. Fitnah-fitnah yang ada itu dengan sebab apa? Karena sebab lisan. Iya. Ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan ilmu. Maka orang yang bisa menjaga lisannya, dia berbicara yang baik. Nah, menjaga lisannya, maka dia akan sempurna akalnya. Yang ketiga, yaitu qanaah dengan apa yang Allah anugerahkan pada dirinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tafadhalu.